Biasanya orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji surat ke-15, ayat ke-15 dari surat Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul azalika khairun am jannatul khuldillati wa'idal muttaqun kanat lahum jaza'un wa mashira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai umat Islam sebagai pengikut Nabi Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana sudah kita kaji di ayat 14 yang lalu, bahwa kondisi neraka yang digambarkan itu sebagai hiburan bagi apa yang dialami oleh umat Islam dari siksaan yang mendera mereka, dari cobaan, dari cercaan, dari makian yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap sosok Nabi Muhammad atau para sahabatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui para nabinya menggambarkan, mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai para sahabat, katakanlah wahai umat Islam, mana pilihan yang paling bagus? What is the best choice? Surga atau neraka yang baru saja kita gambarkan? Subhanallah, masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu saja sebelum menggambarkan surga, dia terlebih dahulu menggambarkan neraka dengan satu stressing point, bahwa terhindar dari neraka saja sudah begitu bahagianya kita. Dan subhanallah, masya Allah, Allah menggambarkan neraka itu dengan 3 ayat saja, tapi akal pikiran kita menerawangnya sudah begitu luar biasa. Bayangkan, cuman 3 ayat tetapi membuat bulu kuduk kita merinding, menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka. Dan untuk surga hari ini, Allah juga menggambarkan kepada kita suatu ungkapan yang sangat kecil, sangat sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. Surga yang dijanjikan kepada orang bertakwa, kanat lahum jaza, sebagai balasan, wa masyirah, tempat terakhir. Pendengar inspiratif yang dimuliakan Allah, sebenarnya amal ibadah kita tidak layak untuk menempatkan kita walau di emperan surga, sangkingkan fantastisnya fasilitas yang akan kita dapatkan, dan sangkingkan tak terbandingnya kecilnya amal yang telah kita lakukan. Di emperannya saja pun tak layak. Kalaulah di dunia ini kita menemukan hotel termahal 1 hari 600 juta rupiah per malam, maka surga mala ainun ro'at, tidak pernah tergambar oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khotor ala qalbi basar, dan tidak pernah terdetik fasilitasnya begitu indah dan menawannya di dalam sanubari seorang manusia. Luar biasa. Ini kita raih karena kita mencintai Allah. Gerakan cinta Al-Quran mudah-mudahan menghantar kita ke surga Jannatul Khuldi. Ada Ustadz Fadli dan Ustadz Perdana. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, melalui keterangan ayat ke-15 ini, Allah berusaha untuk menyadarkan kita dan sekaligus mempertanyakan kewarasan kita, ya, apakah yang betul-betul nikmat pikiran, nikmat kemampuan untuk berpikir secara rasional, nikmat hati yang mampu merasa, itu benar-benar kita pergunakan dan kita fungsikan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan ini. Makanya kemudian Allah di ayat ini dan juga di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran selalu memberikan pertanyaan seperti ini untuk kembali menyadarkan kita akan seberapa tinggi kesadaran kita di dalam menjalani kehidupan kita. Apakah itu lebih baik neraka yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya yang begitu membuat bulu kuduk merinding, kata Ustaz Jenal, am jannatul khuldi lati wa'idal muttaqin, ataukah neraka muttaqun, ataukah surga yang memang akan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang bertakwa. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan jannatin tajri min tahtial anharu wa ja'allaka qusura, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan juga ada istana-istana yang begitu sangat indah. Di mana kesadaran kita? Ya, coba kembali berpikir di dalam keseharian kita, apakah kita ternyata di dalam tingkah laku dan perbuatan kita lebih suka mengiyakan berada di dalam neraka, ataukah ternyata kita setuju dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencoba untuk tetap mengarahkan kita untuk menuju kepada surganya. Ya, semua kita yakin, pasti tahu dan benar-benar tahu bahwa neraka itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk tinggal di dalamnya. Jangankan di dalam neraka, di emperan neraka saja kita tidak layak untuk tinggal karena pasti akan terkena imbas panasnya, imbas hukuman yang begitu sangat keras, belum lagi jiwa yang begitu sangat takut ketika melihat orang-orang dihukum, ya. Dan surga yang begitu sangat layak untuk kita tinggal di dalamnya, yang harus kita perjuangkan mati-matian di dalam kehidupan kita, tapi sekali lagi ternyata di dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak mempergunakan hati nurani kita yang selalu mengarahkan kebenaran, dan bahkan kita tutup-tutupi. Kita lebih mendahulukan ketertarikan kita kepada dunia yang akan membawa kita kepada hukuman neraka yang begitu sangat dahsyat, dan kita meninggalkan kewarasan berpikir kita, kesehatan berpikir kita, kemampuan kita untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, kita korbankan hanya demi kesenangan nafsu kita semata. Ya, kita ternyata di dalam kehidupan ini, disadari atau tidak, ternyata melakukan tindakan yang dipertanyakan oleh Allah ini, kul azalika khairun am jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun. Sadar baik-baik, kata Allah, yang mana yang sudah kamu pilih? Sudah milih yang terbaik ataukah malah kamu memilih yang terburuk di dalam kehidupan kamu? Ya, am hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama antara orang-orang yang buta dengan orang-orang yang mampu melihat? Am hal yastawi zulumatu am nur? Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan? Tapi ternyata di dalam kehidupan ini kita banyak terperosok kepada hal-hal yang ternyata hanya membuat hidup kita menjadi merana dan menjadi tidak nyaman, tidak hanya di akhirat saja nanti, akan tetapi di dalam kehidupan dunia kita. Sahabat inspiratif rahimakumullah, tepat yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya, bahwa ini adalah anti-klimaks kita ketika di ayat 11, di ayat 12, 13, 14 sebelumnya, di pertemuan-pertemuan kita yang mengudara, berbicara tentang bagaimana dahsyatnya ya neraka. Tetapi persis yang dikatakan Ustaz Perdana, iya, kita percaya neraka ada, tapi kita tetap malah sholat. Kita percaya neraka ada, tapi tetap saja suka minum-minuman, suka narkoba, ya kan, durhaka sama orang tua. Bukankah ini kazzabu bisah? Mari kita sentuh, bukan hanya hati nurani kita, bahkan rasio juga akan ditanya, otak kita ditanya di sini, kul, katakanlah dengan tegas, azalika khair, mana sebenarnya yang lebih baik, surga atau neraka? Maka, buat orang-orang yang sudah terlanjur kaya, orang terlanjur kaya gitu saatnya, udah kebanyakan harta, dan selama ini mungkin mengagung-agungkan harta, no problem, tidak masalah, bertaubatlah. Seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwa hijrah itu juga hijrah taubah. Sehingga Allah dan Rasulnya memfasilitasi dalam konsep keimanan sholat, itu vertikal, dan zakat. Yang sudah banyak hartanya mau tobat, segeralah banyak-banyak zakat dan sedekah, menjadikan itu media untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dari neraka dan mendekatkan diri kepada surga. Buat orang-orang yang saat ini belum dikasih rezeki yang baik, walaupun sudah ikhtiar dengan luar biasa, bersyukurlah, nikmatilah, dan perkuatlah ibadahnya. Semoga ini menjadi bukti nyata kita terkait keyakinan kita kepada Allah, ketakutan kita pada neraka, dan cintanya kita kepada surga. Pendengar yang dirahmati Allah, siksaan neraka tiada kata rehat. Sebaliknya, bagi orang yang bertakwa, balasannya ialah kebahagiaan dunia dan akhirat. Moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa, tidak sebatas iman. Iman plus amal soleh sama dengan takwa. Karena apa? Bagi orang yang bertakwa, balasannya pasti bahagia. Mau bahagia? Ayo kita bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.